Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yaqulu syarih rahimahullah, berkata asy-syarih Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, ketika beliau menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah yang panjang yang telah kita baca bersama. Naqala al-muallif rahimahullah fi hadhihi al-faqrah takfir al-jahmiyah wa annahum laysu min ahli al-qiblah wa annahum halalud dam bi aqwalihim al-fadhi'ah. Naqal al-muallif rahimahullah, al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah menukilkan fi hadhihi al-faqrah, dalam paragraf ini beliau menukilkan dari para ulama sebelumnya, takfir al-jahmiyah, bahwa para a'immah, para ulama, mereka-mereka mengkafirkan jahmiyah. Wa annahum laysu min ahli al-qiblah, dan bahwasanya mereka jahmiyah, mereka bukan termasuk dari ahlul qiblah. Artinya mereka bukan muslim. Mereka bukan salah satu dari 73 golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena 73 golongan itu masih muslimun, masih ahlul qiblah, masih dikatakan sebagai seorang muslim. Qadariyah, Murji'ah, masih dikatakan sebagai muslim. Khawarij, masih dikatakan sebagai muslim. Tetapi Jahmiyah, sebahagian ulama mengeluarkannya dari ahlul qiblah, seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyatakan laisu min ahlil qiblah, mereka bukan ahlul qiblah, artinya bukan dari kalangan muslimin. Wa annahum halalud dam, dan bahwasanya mereka halal darahnya. Kesesatan yang ada, yang mereka munculkan, menyebabkan mereka keluar dari Islam. Bi aqwalihimul fadhiyah, dengan sebab ucapan-ucapan mereka yang sangat buruk sekali. Al-fadhiyah, ucapan-ucapan yang sangat buruk sekali, yang sangat keji. Allati khalafu biha kitab Allahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam, di mana ucapan-ucapan mereka jelas-jelas menyelisihi kitab Allah, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita sebutkan dalam matan. Waqad jama'a al-jahmiyatu kull syarr, dan Jahmiyah ini telah mengumpulkan semua bentuk kejelekan. Dan mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam. Fa'ankaru sifatillahi azza wa jal, wa'ankaru asma'ahu, mereka mengingkari semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingkari semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah berfirman, Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah, maha agung dan mulia. Fad'uuhu biha, maka hendaklah kalian berdoa meminta kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Kita ingin beri rezeki, kita berdoa, ya Razzaq urzuqni. Kita ingin meminta ampun, ya Ghaffar ighfirli. Kita meminta untuk diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki nama yang lain, ya Rahim irhamni, dan seterusnya. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut asma'ul husna sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Wa'ankaru asma'ahu, wa'ankaru fa'ankaru sifatillahi wa'ankaru asma'ahu. Sementara mereka, orang-orang Jahmiyah, mengingkari nama sekaligus sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Karena mereka mengkiaskan. Kalau makhluk punya nama, punya sifat, maka enggak mungkin Allah sama dengan makhluk. Kalau kita menetapkan nama dan sifat juga bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Dan ini enggak mungkin. Akhirnya mereka menafikan semua nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَعَلُوا مَعْبُودَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْجَمَادِ الَّذِي لَا يَتَكَلَّمْ. Dan mereka menjadikan, وَجَعَلُوا, mereka menjadikan ma'budahum, sesembahan mereka, yang mereka ibadahi, yang mereka sembah, بِمَنْزِلَةِ الْجَمَادِ, sama kedudukannya dengan benda mati. Al-jamad, benda mati. الَّذِي لَا يَتَكَلَّمْ, yang tidak berbicara, enggak mampu berbicara. Karena mereka menafikan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia berbicara. Kalau kita tetapkan sifat al-kalam bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya, dan ini enggak mungkin. Akhirnya mereka menafikan sifat al-kalam. Allah tidak berbicara. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak berkehendak, dan seterusnya. Bahkan benda saja itu ada wujudnya. Sebahagian mereka bahkan menafikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala al-wujud. La dakhil wa la kharij, la taht wa la fauq. Allah tidak di dalam alam ini, tidak di luar alam. Allah tabaraka wa ta'ala tidak di bawah, tidak pula di atas. Sehingga mereka menyembah sesuatu yang ma'dum, enggak ada sama sekali. Ini keyakinan mereka Jahmiyah. Wa la yasma'u wa la yubsiru. Benda mati itu la yatakallam, tidak berbicara, wa la yasma', tidak mendengar, wa la yubsir, tidak pula melihat. Waqalu, dan mereka menyatakan, innal qur'ana makhluk, sesungguhnya al-Qur'an adalah makhluk. Waqalu, mereka juga menyatakan, innallaha la yura fil akhirati, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak dilihat oleh kaum mukminin nanti di yaumul qiyamah, tidak di arasatul qiyamah, tidak pula di dalam al-jannah. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat ihsan, yang melakukan kebaikan, beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulullah, melaksanakan syariat-syariat Islam dengan baik dan benar, mereka akan mendapatkan balasan al-husna, yaitu jannah Allah azza wa jal, wa ziyadah, dan tambahan, mendapatkan al-jannah, masih dapat tambahan. Az-ziyadah di sini ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudamuna fi ru'yatihi. Dalam riwayat yang lain, la tudaruna fi ru'yatihi. Sesungguhnya nanti kalian akan bisa benar-benar melihat Allah Azza wa Jal sebagaimana kalian bisa melihat bulan ketika purnama. Kalian tidak perlu untuk berdesak-desakan. Dalam riwayat yang lain, kalian tidak mendapatkan bahaya baik pada mata kalian ataupun tubuh kalian yang lain dengan melihat bulan purnama tadi. Yang disamakan di sini bukan menyamakan Allah dengan bulan purnama, tidak. Tetapi tashbihur ru'ya bir ru'ya. Kita bisa melihat bulan purnama itu dari manapun kita berada. Yang di Karang Makmur bisa melihat dengan mudah tanpa perlu berdesak-desakan. Yang di Aur pun demikian, yang di Karang Agung demikian. Bisa dengan leluasa melihat bulan purnama tanpa perlu berdesak-desakan dan tanpa mendapatkan marah bahaya. Demikianlah nanti kaum mukminin di dalam al-jannah bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala dari tempat manapun mereka berada tanpa perlu berdesak-desakan, tanpa mendapatkan marah bahaya. Mereka Jahmiyah mengingkari bahwa Allah tabaraka wa ta'ala bisa dilihat oleh kaum mukminin nanti di yaumul qiyamah. Wa ankarul qadara, mereka juga mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. وزعموا أن الجنة والنار ليست مخلوقتان الآن. Dan mereka meyakini bahwa surga dan neraka belum diciptakan saat ini. وأنكروا السنة. Mereka mengingkari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. واستحلوا دماء المسلمين. Dan mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Siapa yang tidak menerima seruan mereka? Kafir, halal darahnya, dibunuh. Padahal seruan mereka adalah seruan menuju kesesatan, kekufuran kepada Allah Azza wa Jal. وأنكروا الحوض والشفاعة وأنكروا عذاب القبر. Mereka mengingkari telaga bagi Rasul. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna a'tainaka al-kawthar. Sesungguhnya telah kami berikan kepadamu wahai Rasul al-kawthar, al-khairul kathir. Dan al-haud, sumber airnya dari al-kawthar ini. Telaga yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka mengingkari Al-Quran. Wasyafa'ata, demikian pula mereka mengingkari asyafa'ah, bahwa sahibu al-kabair, orang yang meninggal dunia dari kalangan muslimin, muwahidin, dan melakukan dosa besar, akan keluar dari neraka dengan syafa'at dari para anbiya war-rusul, dengan syafa'at dari salih al-mu'minin, dengan syafaat dari keluarga-keluarga mereka yang mukminun. Ada syafaat dalam Islam, dan hadis tentang syafaat juga mutawatirah. Hadisnya mutawatir, tidak lagi perlu diragukan kesahihannya. Namun mereka Jahmiyah mengingkari. Jangankan hadis tentang syafaat, ayat-ayat Al-Quran mereka berani mengingkarinya. Wa'ankaru azab al-qabri. Mereka mengingkari adanya siksa kubur. Ni'mat kubur diingkari. Wa'astazallu awliya Allahi bidarbihim lijuludihim wasajnihim lahum. Dan mereka menghinakan. Wa'astazallu menghinakan wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala dengan memukuli mereka, menyiksanya. Memukul tubuh mereka, mencambuknya. Dan memenjarakan mereka. Yaitu pada fitnah khalqul Qur'an. Ila ghadi dzalika minal umuri allati takfi ba'dhuha fi takfirihim. Dan perkara-perkara lain yang masih banyak, yang sebahagiannya saja itu sudah cukup untuk mengkafirkan mereka. Lah apalagi ini Jahmiyah jama'a kullasyarr, mengumpulkan semua kejelekan, kesesatan. Sebahagiannya saja itu sudah cukup mengkafirkan mereka. Seorang muslim ngakunya muslim tetapi mengingkari surga dan neraka, mengingkari siksa kubur, mengingkari syafa'ah, mengingkari al-haud, menyatakan bahwasannya Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah. Sebahagian dari kesesatan-kesesatan itu sudah cukup untuk mengkafirkan mereka. Apalagi Jahmiyah mengumpulkan seluruhnya. Fakana hadha huwa sababu. Maka ini kesesatan-kesesatan yang telah disebutkan di atas tadi, itulah sebagai sebab. Bal qalu ashadda min dhalik. Bahkan mereka masih mengutarakan ucapan-ucapan, pemikiran-pemikiran yang lebih dahsyat dari apa yang telah disebutkan di atas. Fa ankaru annallaha fawqa 'arsyihi ba'inun min khalqihi wa za'amu annallaha mukhtalitun bi khalqihi aw halun fihim. Mereka mengingkari bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya. Ba'inun min khalqihi, ba'in terpisah dari makhluk-Nya. Wa za'amu annallaha mukhtalitun bi khalqihi, dan mereka meyakini bahwasannya Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalimat za'ama ada kalanya beranggapan, menganggap sesuatu, tetapi ketika itu merupakan sebuah keyakinan maka bermakna mereka meyakininya. Mereka meyakini bahwasannya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatu dengan makhluk-Nya, bersatu dengan wujud makhluk-makhluk-Nya, bahkan sampai pun itu benda-benda mustakdzarat yang menjijikan, tetap mereka menyatakan annallaha tabaraka wa ta'ala halun fihi. Allah menyatu dengan benda-benda tadi. Ini diantara kesesatan-kesesatan yang ada pada Jahmiyah. Dan telah kita sebutkan, atau telah kita baca keterangan yang disebutkan baik oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, atau oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. Demikian pula keterangan yang insyaAllah akan kita baca, yang dijelaskan oleh Syekh Rabi hafizahullah, keterangan tambahan tentang mereka orang-orang Jahmiyah. Banyak salafus salih yang mengkafirkan mereka dan menyatakan laisu min ahlil qiblah. Dengan kekufuran-kekufuran ini, kesesatan-kesesatan yang mereka ucapkan, mereka bukan dari kalangan muslimin, keluar dari Islam. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya biiznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم.